Alhamdulillah, salatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi sabihi wa mawalah la hawla wa la quwwata illa billah raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiya wa rasulah rabbi zidni ilma wa rizukni fahma kala Allah ta'ala fi kitabil karim alladhi khalaqal mauta wal hayata alladhi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa qala ta'ala وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. Wa rahimakumullah. Tentunya di pagi hari ini kita bersyukur kepada Allah atas nikmat dan karunia-Nya. Asbahna wa asbahal mulku lillah walhamdulillah. Nikmat dan karunia tersendiri dikumpulkannya kita di waktu duha. Rasulullah SAW suatu saat pernah bersabda, Allahumma barik ummati fi bukurihim. Ya Allah, berikanlah keberkahan untuk umatku di pagi hari mereka. Dan bersyukur kita kepada Allah, kita song-song pagi hari dengan bertalabul ilmi, kita berada di tempat yang tinggi, Masjid Mubarak, Mas. Tentunya barokah itu berbeda dengan mubarak. Kalau barokah itu berkah, tapi kalau mubarak itu baik untuk dirinya dan baik untuk orang lain. Maka Nabi Isa berkata, Waja'alani mubarakan aina ma kuntu. Waja'alani mubarakan. Dialah Allah Subhanahu wa taala zat yang telah menjadikan aku adalah orang yang berkah. Berkah untuk dirinya dan berkah untuk yang lainnya. Kapan aina ma kuntu? Dimanapun aku berada. Dan kita berada di tempat yang tinggi, keberkahan senantiasa ada pada orang-orang yang senantiasa meraih hal yang tinggi. Maka Allah firmankan, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah mengangkat orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berilmu di antara kalian darajat. Apa yang dimaksud darajat? Yang dimaksud darajat adalah tingkatan kebaikan. Tingkatan kebaikan itu namanya darajat. Adapun tingkatan keburukan namanya adalah darokat. Darokat. Karena Allah firmankan, innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Sesungguhnya orang-orang munafik itu berada di tingkatan yang paling bawah di api neraka. Adapun orang yang beriman berada di tempat yang tinggi. Orang-orang yang menuntut ilmu berada di tempat yang tinggi. Orang yang berilmu berada di tempat yang tinggi. Dan demikian, kita selalu berharap untuk berada di tempat yang tinggi. Kita lihat Nabi Allah Musa alaihissalam. Nabi Musa alaihissalam mendapatkan wahyu di mana? Di Gunung Sinai. Gunung Sinai, Tur Sinai. Wa Turi Sinai. Tempat tinggi, oh iya, gunung. Rasulullah SAW, tatkala beliau lahir, beliau lahir di Makkah. Tapi begitu beliau mendapatkan wahyu, di mana, Mas? Tempat yang tinggi, gua Khira, Jabal Nur, Jabal Nur, tempat yang tinggi. Dan demikianlah orang selalu berusaha untuk menyelamatkan dirinya. Bahkan putra Nabi Nuh, tatkala datang banjir bah, apa kata putra Nabi Nuh? Sa'awi ila jabal. Aku akan pergi ke gunung. Ya simuni minal ma. Yang dengannya aku akan selamat dari bahaya air. Allah menyebutkan, qala la asimal yaum. Di hari ini tidak ada yang bisa selamat. Dan kita berada di tempat yang tinggi. Dan demikianlah kita bersyukur kepada Allah. Kita lihat di depan kita sana, kota Jogja nampak. Oh, nikmat, oh nikmat. apalagi kalau malam hari. Sangat terasa. Baik, kita lanjutkan. Allah menyebutkan di dalam Al-Qur'an, yarfa'illahu alladziina aamanu minkum wal ladziina utul 'ilma darajat. Derajat kebaikan itu namanya darajat. Tingkatan kebaikan itu namanya darajat. Tapi tidak mungkin seseorang mendapatkan suatu tingkatan derajat yang tinggi kecuali sesudah mendapatkan ujian. Dan ujian itu ada dua. Ujian itu ada dua. Yang pertama adalah ujian berupa kenikmatan. Ujian berupa karunia. Ujian berupa kesenangan. Yang kedua adalah ujian berupa kesedihan. Ujian berupa kesengsaraan. Ujian berupa suatu hal yang diderita. Maka Allah menyebutkan di dalam Al-Quran, wa nabluukum bil khairi wasyarri fitnah. Wa nabluukum. Kami menguji kalian. Bil khairi, dengan kebaikan. Wasyarri, dan keburukan. Fitnah. Itu sebagai bentuk cobaan. Maka sehatnya kita ujian. Sehatnya kita itu ujian. Kita punya HP, kok ada pulsanya? Ujian. Kita sehat, bisa menuntut ilmu, ujian. Kita sehat, punya istri, ujian. Punya istri, punya anak, ujian. Punya istri, punya anak, punya rumah sendiri, ujian. Punya istri, punya anak, punya rumah, punya penggawean tetap, ujian. Punya tetangga yang baik, ujian. Maka Allah menyebutkan, wa nabluukum bil khairi. Siapakah yang bakal lulus dalam melampaui dan melalui ujian ini? Mereka adalah siapa, Mas? Orang-orang yang bersyukur. Orang-orang yang bersyukur, mereka adalah orang-orang yang lulus ujian. Kalau kita sehat, alhamdulillah. Oh, kita ungkapkan dengan mengucapkan alhamdulillah, memuji kepada Allah. Alhamdulillah. Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq suatu saat pernah berkata, la'in u'afa fa'ashkuru ahabu ilallah min an ubtuliya fa'asbiru. Abu Bakar Siddiq berkata, lain apa ikhwan? Lain la'an u'afa, la'an u'afa, la'in u'afa, sekiranya aku ini dalam keadaan sehat, dalam keadaan punya nikmat, dalam keadaan longgar, dalam keadaan mu'afat, badannya sehat, bisa makan, bisa minum, bisa aktivitas, la'in u'afa, fa'ashkuru, kemudian aku bersyukur kepada Allah, ahabu ilayya, ahabu ilayya, jauh lebih aku sukai. Ahabu ilayya, jauh lebih aku senangi. Min an ubtuliya, daripada aku dalam keadaan mendapatkan ujian. Hal yang menyengsarakan, hal yang menyedihkan. fa'asbiru, kemudian aku harus berlaku sabar. Maka disinilah menunjukkan yang namanya ujian itu bisa berupa kebaikan. Maka Allah menyebutkan alladzi khalaqal mauta wal hayata. Dialah Allah Subhanahu wa taala zat yang menciptakan kematian dan zat yang menciptakan kehidupan. Liyabluwakum, untuk menguji kalian. Untuk menguji kalian. Ayyukum ahsanu amala. Siapakah di antara kalian yang paling baik amalnya? Maka sehatnya seseorang adalah karunia, sehatnya seseorang adalah nikmat. Maka tidak boleh seseorang mendapatkan nikmat kemudian berhenti dengan nikmat tersebut dan diam. Karena Allah firmankan, la in syakartum la azidannakum. Sekiranya kalian mau bersyukur, niscaya kami akan tambahkan karunia rezeki. Sampai kapankah seseorang itu bersyukur? Apakah ada batasan syukur? Maka tidak ada batasan sampai kapan seseorang itu bersyukur. Karena semakin seseorang itu mensyukuri nikmat Allah, maka semakin dia akan mendapatkan tambahan karunia. Maka Rasulullah SAW bersabda, dawu mardakum bisadaqah. Sembuhkanlah penyakit yang kalian derita itu dengan cara kalian bersedekah. Kok kita sehat, ya tidak usah bersedekah nunggu sakit. Gimana caranya? Sebelum sakit kita sedekah. Sebagaimana sedekah itu bisa menyembuhkan penyakit, maka sedekah pula bisa menolak bala. Maka banyak bersyukur. Alhamdulillahilladzi afana. Maha suci Allah, zat yang telah memberikan kesehatan kepada kami. Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari, la ilaha illa anta. Allahumma ya Allah afini fi badani, ya Allah berikanlah kesehatan pada badan kami. Allahumma afini fi badani. Orang sehat, antum masih pada remaja-remaja ini, sehat, nikmat, oh nikmat. Allahumma afini fi badani. Naik sini mas, dari bawah sana, perjuangan. Perjuangan tidak? Oh, perjuangan. Belum lagi kalau nyasar. Perjuangan. Alhamdulillah, badan sehat bisa naik. Allahumma afini fi badani. Badan sehat itu apa saja nikmat. Makan apa saja enak, minum apa saja nikmat. Di mana saja kadang bisa ngantuk, bahkan kadang tidur. Kenapa? Mu'afat, badan sehat. Allahumma afini fi sam'i. Ya Allah berikanlah kepada kami kesehatan pada pendengaran kami. Ya Allah berikanlah kepada kami kesehatan mu'afat pada pendengaran. Tidak dikatakan Allahumma afini fi udhuni. Ya Allah berikanlah kesehatan pada telingaku. Karena tidak semua orang punya telinga mendengar. Maka di sini dikatakan sam'i, pendengaran. Pendengaran. Ganteng, badannya tinggi besar, nyun sewu, budek. Berkurang tidak kegantengannya, berkurang. Allahumma afini fi basari. Ya Allah berikanlah kepada kami kesehatan pada penglihatan kami. Kita naik kemari, lihat pemandangan. Nikmat. Lihat gedung-gedung, ada kampus. Alhamdulillah. Mobil lewat, alhamdulillah. Lampu, paling kadang ada pesawat, alhamdulillah. Bisa melihat. La ilaha illa anta. Tidak ada zat yang berhak disembah kecuali engkau, ya Allah. Maka seseorang sehat, nikmat dan nikmat. Yang kedua, ujian bisa berupa keburukan. Ujian itu bisa berupa keburukan. Apa itu? Kuliah enggak lulus-lulus. Ujian. Kenapa? Sampai kadang semester ditanya temannya, semester berapa toh mas? Saya ini semester bonus sih. Kenapa? Lebih dari 10. mestinya 8 semester sudah bonus sabar. Kenapa? Bisa jadi karena memang materinya sulit. Bisa jadi karena ada masalah dengan dosen sehingga tidak selesai-selesai. Banyak faktor. Banyak faktor. Seseorang kadang mendapatkan ujian berupa keburukan. Apa itu? Sudah waktunya lulus. Alhamdulillah lulus. Kemudian melamar pekerjaan di sana, enggak diterima di sana, enggak diterima di sana, enggak. Padahal ditulis, ada tulisannya. Terima lowongan. Lowongan pekerjaan. Sudah nulisnya, kadang harus pelan-pelan. Enggak boleh diketik, harus tulisan tangan. Nanti pakai materai, mencari surat kesehatan, mencari SKCK, ditulis rapi semuanya dalam map rapi, kadang dalam amplop rapi. Begitu sampai ke reception, permisi mbak, ini saya ajukan lamaran kerjaan. Oh iya mas, taruh aja situ. Astagfirullah. Sedih tidak mas? Tidak diterima baik, tapi apa? Taruh saja situ mas. Peluangnya gimana mbak? Ya enggak tahu, saya juga enggak tahu. Saya juga petugas. Taruh aja, nanti kalau diterima ya alhamdulillah ora ya kek kancane. Menyedihkan. Ya mesti akan diterima. Semangat mas. Semoga sukses. Demikian. Kadang sabar. Kadang juga harus sabar bis kuliah dapat pekerjaan, alhamdulillah. Ngelamar sana perempuan. Begitu dilamar, jawabannya macam-macam. Ada yang masih pengen ngelanjutin kuliah. Oh, berarti dia enggak mau. Bisa jadi karena enggak mau kemudian jawabannya masih pengen lanjutin kuliah. Sana, oh belum konsentrasi. Oh, masalah. Sini ditolak, sana ditolak, sana ditolak. Stres. Oh, mendem. Gantung diri. Enggak punya iman. Tapi orang yang beriman, orang yang punya besar hati, ditolak di sana, enggak apa-apa. Coba tak. Istikharah dulu lagi. Tolak sini, tidak apa-apa, tolak sini. Beberapa kali. Kemudian, ngelamar yang pertama lagi, oh ternyata diterima ya mas. Kenapa? Ini perempuan nunggu udah lama, enggak ada yang ngelamar-ngelamar, sudah tidak apa-apa, daripada enggak ada yang datang. Dilamar. Ngelamar orang, ditolak. Sama, seorang wanita, kadang dilamar. Alhamdulillah. Tapi kadang juga seorang perempuan lihat laki-laki dikirain mau ngelamar dia, ternyata ngelamar temennya. Oh, keliru itu. Mas Fulan itu, Ikhwan Fulan itu keliru itu alamat. Mestinya kan kemari. Ngapain harus ke sana? Salah alamat itu. Di sini laki-laki berhak. Sebagaimana perempuan juga punya hak. Apa itu? Laki-laki berhak untuk memilih. Sebagaimana perempuan berhak untuk menolak. Kadang seseorang sudah lulus kuliah, sudah bekerja, sudah menikah. Tidak punya anak. Tidak punya anak. Berapa tahun? 5 tahun. Berjalan mungkin 7 tahun, tidak punya anak. 8 tahun, tidak punya anak. Begitu 10 tahun menikah, punya anak. Ujian tidak mas ini? Ujian. Mengikuti banyak orang itu tidak ada habisnya. Maka dikatakan ghoyatun nas, ridhon nas, ghoyatun la tudrak. Ridhon nas, ghoyatun la tudrak. Mencari ridhonya manusia itu tidak akan ada habis-habisnya. Sudah waktunya menikah, belum menikah dikomentari. Sudah menikah, belum punya anak dikomentari. nikah 8 tahun, anaknya 5, ya dikomentari. Nikah 8 tahun, anaknya 5, ndrindil. Ndrindil, tahu ndrindil mas. Kecil-kecil punya adik, kecil punya adik lagi, kecil punya adik lagi. Sakit berkepanjangan, juga ujian. Sudah bekerja, masih ngontrak, ujian. Sudah bekerja, harus ikut mertua, tidak apa-apa, ujian. Lewat sini beda sama lewat sini mas. Lewat sini jalannya agak lebar, ya. Coba lewat situ, yang sebelah kiri. Jalannya sempit tidak? Kalau papasan kadang repot buatan mobil, oh sangat repot. Ujian tidak mas? Makanya Allah itu maha kaya, Allah itu maha adil. Di mana seseorang cocok tinggal di situ, maka Allah tinggalkan orang ini di situ. Perangai lewat Suronatan mas, Suronatan tahu nggak Suronatan? Dekatnya Kauman itu loh. Saya awal-awal ngisi di masjid besar itu. Naik motor. Ramai, ada apa ini? Awal-awal saya ke Jogja, ramai. Pengajian, ramai. Awalnya biasa, berikutnya kok. Saya lupa. Kalau ada acara skatenan itu. Ada acara skatenan. Skatenan. Motor mau keluar, enggak bisa. Ramai. Akhirnya saya tanya ibu-ibu, bu kalau saya mau keluar lewat, mau lewat gang sini mas. Lewat gang, di desa, lewat kampung, ada tulisannya. Mesin harap dimatikan. Ada tulisannya lagi, ngebut benjut. Mesin dimatikan, masih ada tulisannya ngebut benjut. Tuntun. 100 meter enggak keluar, 200 meter enggak keluar. 200 meter lebih baru keluar. Saya cuma mikir. Alhamdulillah. Tidak tinggal di sini. Itu gimana yang tiap hari tinggal di situ, mas? Harus apa? Nuntun motor. Mandi, seger, minyak wangi, nuntun motor. Gumrobios enggak? Itu yang punya motor, yang punya mobil, oh parkirnya jauh, ngontrak di luar, ya tidak. Maka orang-orang yang tinggal di situ adalah orang-orang yang memang siap tinggal di situ. Kenapa kok kita tidak tinggal di situ? Ah mungkin kita nggak bakalan siap dan Allah Maha tahu. Yang biasa tinggal di Jogja, hidup nyaman, sekalipun macet juga tidak panjang-panjang. Beda dengan yang tinggal di Jakarta. Panas, oh iya. Gumrobos, iya. Lampu merah kadang 3-4 kali, oh kadang lebih. Yang tinggal di Semarang, hawanya panas, oh iya. Belum lagi kalau malam, ngeringet. Belum lagi kalau malam, kadang banyak nyamuk. Ya enggak mas? Oh sini, nikmat tidak ini? Oh di Jogja, nikmat. Haus, ada kapita. Haus, ada angkeringan. Haus, oh, ya enggak? Apalagi yang tinggal di dekat-dekat sini, gunungan. Allah menyebutkan di dalam Al-Quran, wala nabluwanakum bisyai' minal khauf. Sungguh kami akan uji kalian sedikit rasa takut. Wala nabluwanakum bisyai', dikatakan bisyai' sedikit. Menunjukkan apa? Rasa aman yang kita lalui jauh lebih banyak daripada rasa takut. Walana bluwanakum syai' minal khauf wal ju', sedikit rasa lapar, menunjukkan kita punya keadaan kenyang jauh lebih banyak daripada keadaan kita lapar. Al ju', maja'ah, kelaparan, qahth. Qahth itu adalah tidak adanya hasil bumi. Qahth. Maja'ah, kelaparan. Walanabluwannakum bisyai' minal khawfi wal ju'i wa naqsi minal amwal. Sedikit harta. Sedikit harta. Coba kalau kita tanya ibu-ibu. Bu, sering punya uang atau jarang punya uang? Sebagian ibu-ibu kadang kalau ditanya emosi. Apa jawabannya? Ora tau ndedet. Ora tau ndedet. Wis ngerti ora tau ndedet takon-takon. Padahal gimana, Mas? Kalau jujur punya uang dibanding enggak punyanya, sering banyak punyanya, tapi punyanya sedikit. Ya tidak. Mana buktinya? Tiap hari bisa belanja. Pasar. Tiap hari bisa belanja. Yang biasa keliling-keliling pakai motor. Wanaksi minal amwal. Sedikit harta. Wal anfus. Al anfus. Kurangnya jiwa. Wathamarat. Anfus. Bagian ulama memberikan penjelasan almarat. Penyakit. Yang dimaksud anfus adalah datangnya penyakit. Oh, sekarang ini sana kemari pakai masker gak, Mas? Ikhtiyat, bentuk kehati-hatian. Banyak berdoa. Allahumma inna na'udzubika minal barasi wal jununi wal judami wa min sayyi'il asqam. Allahumma ya Allah, aku mohon kepada Engkau agar dijauhkan dari penyakit albaros. Belang. Belang kulit. Tiba-tiba belang. Tangannya kadang putih. Kadang bagian pipi putih sendiri. Belang. Wal jununi. Ya Allah, jauhkanlah kami. Selamatkanlah kami dari penyakit gila. Tiba-tiba edan. Kentir. Yang saya enggak waras. Joget-joget ya mbak. Wal judam. Judam. Ya Allah, selamatkanlah kami dari penyakit judam. Apa itu? Lepra. Sebagian orang kadang mendapatkan ujian kena penyakit gula. Sehingga mau tidak mau jarinya diputus. Berkembang sini ya diputus. Lama-lama sampai habis telapak tangannya. Lama-lama di sini. Lama-lama di bagian siku. Ya, ada enggak, Mas? Bahkan sebagian di kaki. Awalnya jari. Lama-lama satu jari habis. Lama-lama potong segini jarinya. Lama-lama bagian tumitnya. Lama-lama bagian betisnya. Lama-lama bagian lututnya. Lama-lama bagian pahanya. Masya Allah. Ada tidak, Mas? Subhanallah. Wathamarat. Juga sebagian orang akan mendapatkan ujian dengan kurangnya athamarat. Ulama memberikan penjelasan diantaranya adalah mautul walad. Yang dimaksud thamarat adalah anak. Karena sebagian orang memahami athamarat adalah sedikit buah-buahan. Imam Syafi'i tatkala menafsirkan ayat ini, beliau mengatakan adalah mautul walad, meninggalnya anak. Karena sesungguhnya anak adalah buah dari orang tua. Wabashiri sabirin, dan berikanlah kesabaran, berikanlah tanda kabar gembira bagi mereka orang-orang yang berlaku sabar. Siapa mereka? Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mereka tatkala mendapatkan suatu musibah, mereka mengatakan inna lillah. Kami ini milik Allah. Wa inna ilaihi raji'un, dan kita ini semuanya akan kembali kepada-Nya. Dan demikian, begitu kita semua berbicara sabar, maka sabar itu ada pada tiga hal. tentunya sering dibahas oleh para asatidz. As-sabru ala ta'ah, as-sabru anil maksiyah, as-sabru ala akdarillah, as-sabru ala ta'ah, sabar dalam melaksanakan ketaatan, as-sabru ala ta'atillah, as-sabru ala ta'ah. Para penuntut ilmu itu sabar dalam melakukan ketaatan, tidak? Oh, ketaatan. Demikian. Jika kita mempelajari sejarah para ulama. Para ulama, mereka menuntut ilmu penuh dengan kesabaran. Imam Ahmad. Imam Ahmad. Ulama di zamannya. Di mana beliau menuntut ilmu? Kalau tidak salah, Imam Ahmad pernah menuntut ilmu di Yaman. Tepat gurunya, Abdullah bin Mubarak. Apa yang dilakukan Imam Ahmad tatkala beliau berada di Yaman? Jadi Yaman itu, mohon maaf, negaranya miskin. Yaman itu negaranya miskin. Saya pernah ke Yaman. InsyaAllah. Sabar. Sabar. Tapi dikatakan di dalam hadis al-hikmah Yamaniyah. Hikmah itu muncul dari orang-orang Yaman. Untuk memperhatikan di dunia ini. Ya enggak? Banyak pedagang-pedagang besar. Dari mana mereka? Orang-orang Yaman. Ya enggak? Ada kenal dengan asal-muasal orang Arab. Yang dikenal dengan Al-Arab Al-Ba'idah dan Al-Arab Al-Baqiyah. Pembagian orang Arab. Orang-orang Arab Al-Ba'idah adalah orang-orang Arab yang tidak lagi ada generasinya. Orang-orang Arab yang tidak ada lagi generasinya itu namanya Al-Arab Al-Ba'idah. Yaitu mereka kaum Ad dan kaum Samud. Nabi mereka adalah Nabi Saleh dan Nabi Hud. Kaum Ad, Nabi Hud. Kaum Saleh, kaum Samud. Nabi mereka adalah Samud. Orang-orang kuat. Kaum Ad, kaum Samud, orang-orang kuat. Allah menyebutkan di dalam Al-Quran, وَتَنْحِتُونَ الْجِبَالَ بُيُوتَ. Kalian kami beri kemampuan untuk memahat gunung. Gunung dipahat. Di Al-Quran disebutkan, وَثَمُودَ الَّذِينَ جَبُوا السَّخْرَ بِالْوَادِ. Ya tidak. Disebutkan apa? الَّذِي لَمْ يُخْلَقْ مِثْلُهَا فِي الْبِلَادِ. Allah tidak pernah menampilkan suatu kaum sekuat sehebat mereka, kaum Ad, kaum Tsamud. Ini orang Arab Al-Ba'id. Ada orang Arab Al-Baqiyah. Orang-orang Arab yang tersisa. Siapakah mereka orang Arab yang tersisa? Maka orang Arab tersisa ini dibagi menjadi dua. Yang dikenal dengan apa ikhwan? Al-Adnaniyah dan Al-Qahtaniyah. Orang-orang Arab Al-Adnaniyah adalah mereka orang-orang Arab yang tinggal di Arab Saudi. Itu Al-Arab Al-Adnaniyah. Asal-usul mereka dari siapa ikhwan? Keturunan siapa? Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Nah, ada orang-orang Arab Qahtan. Orang-orang Arab Qahtan adalah orang-orang Arab Yaman. Orang-orang Adnaniyah terbagi menjadi dua kabilah yang besar. Namanya Bani Tamim. Mungkin pernah dengar si Fulan At-Tamimi. Itu dari Bani Tamim. Arab yang Adnaniyah yang top juga siapa? Quraisy. Dari situlah. Dari Quraisy muncul Bani Hasyim. Dari Bani Hasyim muncul Nabi kita Muhammad SAW. Adapun orang-orang Arab Qahtan. Orang-orang Arab Yaman. Dua kabilah terhebat, terkenal. Siapa mereka? Al-Azdi dan Kindah. Rasulullah. Mereka ini para pedagang-pedagang. Sebagaimana orang-orang Quraisy juga mereka orang-orang para pedagang. Allah menyebutkan li ilafi Quraisy, ilafi merihlata sitai. Saya perdagang di waktu musim panas, di waktu musim dingin. Tapi biar tidak jauh-jauh. Imam Ahmad. Imam Ahmad pergi kemana? Ke Yaman, menuntut ilmu. Sampai suatu saat, Imam Ahmad tatkala menuntut ilmu, kehabisan bekal. Apa yang dilakukan Imam Ahmad? Imam Ahmad menjadi hamal. Imam Ahmad menjadi tukang panggul. Masya Allah. Di mana? Di Yaman. Imam Ahmad. Padahal ada yang memberikan penawaran kepada Imam Ahmad untuk disantuni kebutuhannya. Apa yang menjadi kebutuhannya kan diberikan. Tapi Imam Ahmad tidak mau. Apa yang dilakukan Imam Ahmad? Ke pasar, ngangkut-ngangkut. Dia mendapatkan upah, dengan upah tersebut dia makan. Di negeri Yaman, dan dia menjadi salah satu siswa Abdullah bin Mubarak. Beliau cukup menuntut ilmu, pulang kemana? Madinah. Imam Ahmad. Begitu kita belajar Imam Bukhari, mempelajari sejarah Al-Imam Bukhari. Imam Bukhari orang top sampai sekarang. Perawi hadir siapa? Rawah Imam Bukhari. Musallam tidak, langsung diterima tidak ya kawan? Imam Bukhari. Rawah Imam Bukhari. Masya Allah. Bagaimana ke Imam Bukhari menuntut ilmu? Penuh kesabaran? Penuh kesabaran. Salah satu yang diberitakan bahwasanya Imam Bukhari rahimahullah, ia sama menuntut ilmu dan belajar sama kawan-kawannya. Dan kawan-kawan Imam Bukhari senang, suka. Tatkala mereka belajar dan Imam Bukhari hadir. Kenapa? Catatan-catatan yang terlewat, Imam Bukhari selalu ada. Sekalipun Imam Bukhari enggak mencatat, maka Imam Bukhari ngapal. Luar biasa tidak, kawan? Luar biasa. Sehingga dikatakan sampai suatu saat teman-teman Imam Bukhari ini kehilangan Imam Bukhari. Sehari enggak kelihatan. Dua hari enggak kelihatan. Enggak biasanya. Biasanya rajin hadir. Ini kok enggak nampak kemana? Mereka mencari keberadaan Imam Bukhari. Begitu ditengok, ternyata Imam Bukhari, apa ya kawan? Dia tidak keluar. Karena baju yang dia miliki dijual. Dijual. Kemudian teman-temannya iuran, kemudian dibelikanlah baju dan diberikan kepada Imam Bukhari. Sesudah Imam Bukhari keluar dari rumahnya menuntut ilmu lagi. Masya Allah, sampai pakaian dijual. Orang-orang dahulu menuntut ilmu sangat sulit. Oh, sangat sulit. Disitulah sabar. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu tatkala beliau pernah ditanya, apa itukah hakikat sabar? Apa kata Imam atau Umar bin Khattab? Beliau mengatakan, apakah engkau pernah berjalan di atas kerikil? Pernah. Apa yang kamu rasakan? Ya, saya tahan sakit yang aku derita dan aku diam, tidak mengungkapkan kepada orang lain. Umar berkata, itulah hakikat sabar. Tentunya ulama-ulama mereka menuntut ilmu dengan luar biasa. Kita pernah dengar al-imam yang sering dibaca oleh orang kita. Siapa itu? Abdul Qadir Jailani. Ya enggak? Syekh Abdul Qadir Jailani, orang yang top. Dia seorang alim. Ya, seorang alim. Al-imam siapa ya, kawan? Syekh Abdul Qadir Jailani. Alim tidak beliau? Alim. Sehingga banyak orang yang dahulu tatkala mereka hidup di zaman Syekh Abdul Qadir Jailani, mereka memuji dan memberikan pujian yang luar biasa. Sehingga dikatakan Al-Imam atau Syekh Abdul Qadir Jailani mendapatkan gelar Al-Allamah. InsyaAllah. mendapatkan gelar apa ya kawan? Al-Allamah. Orang yang pintar dalam semua hal. Al-Imam Dzahabi memberikan pujian. Imam Ibnu Rajab memberikan pujian. Kepada siapa? Kepada Syekh Abdul Qadir Jailani. Salah satu yang disebutkan di dalam sejarah, suatu saat tatkala Abdul Qadir Jailani ini menuntut ilmu, sampai suatu saat dia tidak memiliki uang. Uang yang dia miliki habis. Tidak ada yang bisa dibelanjakan. Tidak ada. Apa yang terjadi? Tatkala tidak lagi dia punya uang. Imam Bukhari, Imam Syekh Abdul Qadir Jailani, dia tidak minta-minta. Dan tidak menampakkan kalau dia apa-apa. Apa yang terjadi? Maka salah satu yang diberitakan bahwasanya Syekh Abdul Qadir Jailani pergi ke suatu tempat di mana di situ ada orang biasa berebut makanan. Dikatakan bahwasanya kadang Syekh Abdul Qadir Jailani ini tatkala tidak ada makanan yang dia makan, maka dia makan cari di tempat kumamah. Cari sisa-sisa makanan. Pernah juga dikatakan beliau pergi ke suatu tempat di mana di situ menjadi tempat yang dituju banyak orang tatkala orang enggak punya makanan, enggak punya duit. Apa yang dimakan? Buah. Buah. Syekh Abdul Qadir jalani ke situ, ternyata sudah kedahuluan orang. Dia pergi ke tempat lain. Oh, di sana ada pohon yang biasa dimanfaatkan juga. Orang makan buah di situ gratis, bebas. Dia ke situ, ternyata di situ ada orang-orang fakir miskin. Maka dia malu. Apa yang dilakukan? Maka Syekh Abdul Qadir Jailani, kita ke masjid aja. Ke masjid. Sampai di dekat masjid, dia sudah enggak kuat lagi. Ambruk. Enggak kuasa. Datang orang asing. Orang asing ini beli roti. Ada dagingnya. Maka orang ini melihat siapa ya kawan? Syekh Abdul Qadir Jailani. Syekh Abdul Qadir Jailani mengatakan, tatkala orang ini makan roti, dia mulutnya membuka. Mulut Abdul Qadir Jailani ikut membuka. Tatkala gigit, Abdul Qadir Jailani mengatakan, aku pun ikut gigit. Tatkala dia mengunyah, aku pun ikut mengunyah. Sampai aku malu sendiri. Enggak ada apa-apa. Anak muda ini akhirnya ngambiri Syekh Abdul Qadir Jailani. Kemudian roti yang dia miliki dibagi menjadi dua. Orang Arab kan sandwich besar. Bagi jadi dua. Syekh Abdul Qadir Jailani geleng kepala. Kenapa? Masih terlalu besar dia ngasih segini. Bagi lagi. Dikasihkan. Syekh Abdul Qadir ini ngeleng lagi. Masih terlalu besar. Akhirnya bagi lagi. Nah dia baru mau. Kemudian anak muda ini berkata, kamu dari mana? Aku dari Jailan. Aku dari Jailan. Aku ini lagi nyari seseorang yang berasal dari Jailan. Siapa namanya? Abdul Qadir. Aku Abdul Qadir. Aku Abdul Qadir Jailan. Berarti kamu adalah orang yang saya cari. Pemuda ini berkata, orang asing ini berkata, aku ini. disuruh oleh ibumu untuk ngantar uang. Kalau enggak salah, besarannya adalah 8 dinar. 8? 8 dinar. Karena uangku habis, maka aku mau enggak mau harus bertahan hidup. Akhirnya aku mengambil uang sebagian dari uang yang dititipkan ini untuk beli roti. Jadi aku adalah tamumu. Mohon maaf. Abdul Qadir Jalil mengatakan, oh, enggak usah dipikir. Lupakan saja. Kemudian dikasihlah uang itu kepada Syekh Abdul Qadir Jailani. Kemudian anak ini, orang ini sebelum pulang sama Syekh Abdul Qadir pun dikasih. Masya Allah. Orang dulu mas. Zaman waktu itu. Ibunya Syekh Abdul Qadir Jailani ngasih 8 dinar. 8 dinar banyak. Banyak enggak mas? 8 dinar itu banyak. 1 dinar itu senilai dengan 4 gram seperempat. 1 dinar itu berapa mas? 1 dinar itu senilai dengan 4 gram seperempat emas. 1 gram kan 600 ribu sekarang kalau nggak salah. Ya enggak? Lompat kali 6 berapa? 2,4 ya enggak ya? 2.400.000. 2.400.000 ya enggak? 600 bagi seperempat. Bagi 4. 150. Ya enggak ya? Berarti berapa? 2.550.000. Berapa itu? 1 dinar. Syekh Abdul Qadir Jailani dititipi ibunya berapa? 8 dinar. Banyak enggak, Mas? Berapa tahun yang lewat itu? Ya enggak? 1000 tahun yang lalu? 900 tahun yang lalu. 900 tahun yang lalu. Karena Syekh Abdul Qadir Jailani itu ya, lahir 471 Hijriah. Sekarang 1000 berapa? 1400 sekian ya enggak? Berarti 900 tahun yang lalu, kurang lebih ya enggak? 900 tahun yang lalu, Mas. Uang segitu banyak tidak? Banyak sekali. Banyak sekali waktu itu. Baik. Syekh Abdul Qadir Jailani. Beliau ulama besar. Ulama besar. Dan dia termasuk imam madhab. Termasuk apa ya kawan? Ulama di dalam madhab imam. Dia ikut Hambali. Ikut Hambali. Salah satu yang diberitakan juga terkait dengan Syekh Abdul Qadir Jailani. Beliau memiliki siswa yang bernama Abul Wafa Ali ibn Aqil ibn Abdillah al-Baghdadi. Imam Al-Zahabi memberikan penjelasan terkait dengan salah satu guru dari Al-Imam siapa ikhwan? Abdul Qadir Jailani. Dikatakan bahwasanya Ibn Aqil ini, Abul Wafa Ali bin Aqil ini yang dikenal dengan Ibu Aqil. Suatu saat dia pernah melaksanakan ibadah haji. Orang haji semuanya butuh uang gak mas? Orang haji butuh uang. Orang umroh butuh uang. Dikatakan Ibn Aqil ini mengatakan, tatkala aku haji, aku mendapatkan kalung. Dan kalung tersebut terbuat dari luk-luk. Apa itu luk-luk mas? Permata. Permata. Dan ada talinya warnanya merah. Oh, waduh mas. Yang ini masker. Ya. Sehingga tatkala dia mendapatkan luk-luk tadi, permata tadi, dia pegang. Dan di Arab Saudi tentunya di Mekah ataukah di Madinah. Itu tidak boleh barang temuan diambil kecuali untuk diumumkan. Kecuali untuk diumumkan. Dikatakan tatkala aku mendapatkan kalung tersebut, tiba-tiba aku mendengar seorang yang berteriak. Dan dia adalah seorang yang buta. Kemudian dia memberikan sayembara. Apa bentuk sayembaranya? Siapa yang menemukan kalungku, maka baginya akan aku berikan hadiah berupa uang 100 dinar. 100 dinar, Mas. Banyak enggak? Sangat banyak. Oh, 100 dinar ya. Waktu itu. Ratusan juta mboten itu. Oh, iya. Ratusan, lebih dari 100 juta, oh lebih dari 200 juta. Ya enggak? Waktu itu. Akhirnya Syekh bin Aqil ini mengatakan, karena aku dekat dengan orang yang teriak tadi, maka aku berikan dengan cuma-cuma. Bapak tua ini hendak memberikan kepadaku hadiah, tapi aku tidak mau. Aku tidak mau. Yang kemudian sesudah itu aku pergi ke Baghdad. Wa kharastu ila Syam wa zurtu al-Quds wa qasatu Baghdad. Habis haji dia pergi ke negeri Syam. Habis ke negeri Syam datang ke Baitul Maqdis. Sesudah itu dia menuju ke Baghdad. Fa awaitu bi Halab ila Masjid. Tatkala aku berada di Halab, aku pun kedinginan dan aku merasa lapar. Waktu itu datang waktu sholat. Tatkala waktu datang waktu sholat, aku pun diminta oleh masyarakat untuk menjadi imam. Waktu itu adalah awal bulan Ramadan. Imam masjid barusan wafat. Masyarakat mengatakan, kamu jadi imam di sini. Imam masjid barusan wafat. Kamulah yang pantas jadi imam. Akhirnya dia pun menjadi imam. Jadi imam, imam masjid. Imam masjid yang wafat tadi punya anak perempuan. Akhirnya Ibn Aqil ini nikah sama anak imam masjid. Berjalan pernikahan selama 1 tahun. Kemudian dia diberi oleh Allah karunia, yaitu lahirnya seorang anak laki-laki. Tapi tidak lama sesudah istrinya melahirkan, apa yang terjadi, Mas? Wafat. Istrinya wafat. Tapi sebelum wafat, dikatakan bahwasanya Ibn Aqil ini dia merawat istrinya. Kemudian tumben ini. Dia tidak pernah melihat istrinya pakai kalung. Ternyata istrinya itu pakai kalung menjelang wafat itu. Kemudian dia bilang, aku pernah tahu kalung seperti ini. Kamu tahu dari mana? Aku pernah waktu haji, aku menemukan kalung. Dia cerita, subhanallah. Apa kata istrinya? Itu adalah ayahku. Yang buta tadi adalah ayahku. Dan ayahku berdoa kepada Allah, semoga putriku menikah dengan orang yang semisal yang menemukan kalung. Demikian, semoga bermanfaat. Terun atas perhatiannya. Lain waktu kita sambung lagi, insya Allah. Subhanakallah mabiyamdika. Shadu'ala ilaha illa anta. Astaghfiruka. Wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.